وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saya banyak-banyak ucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ke pondok pesantren terbesar di Kalimantan, Pondok Pesantren Darussalam, yang selalu orang meminta untuk masuk kemari setiap selesai sholat. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Pertama, bisa bersilaturahim dengan Pak Rektor. Kedua, dengan Bapak Pimpinan Yayasan. Ketiga, dengan Kiai Pimpinan Pesantren Darussalam. Kemudian dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan Kantor Kementerian Agama, Bapak Kepala Kemenag. Kemudian dengan Bapak Dekan dan Ibu-Ibu Dekan, dua orang. Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, insyaallah kita semua mendapatkan pahala silaturahim dan jihad, insyaallah. Dua-duanya baik. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung silaturahim. Maka niat saya tadi kemari tidak menggurui, na'udzubillah, tidak pula ingin mengajar, tapi niat menyambung tali silaturahim. Yang kedua, datang kemari dengan niat mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Di sini saya tidak membaca buku, saya tidak membaca kitab, tapi belajar bagaimana adab sopan santun dari para kiai, guru besar, profesor kita, bagaimana cara menyampaikan kata sambutan yang sistematis, bagaimana memposisikan orang pada tempatnya. Maka ini pelajaran-pelajaran baik. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fisabilillah, hatta yarji'an, sampai dia pulang ke rumah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala jihad itu, insyaallah. Menuju Indonesia baru dengan kekuatan ekonomi umat. Berarti selama ini tidak ekonomi umat, tapi ekonomi segelintir orang. Saya boleh izinkan memberikan ilustrasi. Ada 1000 orang tinggal di satu kapal besar. Kapal itu terserah mau diberi nama apa, bisa kapal Van der Wijk atau Titanic. 1000 orang satu kapal besar. Tapi yang satu tempat lagi tidak begitu. 1000 orang masing-masing punya satu perahu kecil. Kira-kira mana yang lebih baik? Ada satu orang satu perahu kecil, 1000 orang 1000 perahu, atau 1000 orang dengan satu kapal besar? Ini yang saya tanya adik-adik mahasiswa. Saya ulang sekali lagi. 1000 orang tinggal di satu kapal yang besar. 1000 orang masing-masing punya perahu kecil-kecil. Kira-kira mana yang lebih baik? 1000 orang tinggal di satu kapal besar, atau 1000 orang masing-masing punya sampan kecil-kecil? 1000 orang punya satu kapal besar. Begitu kapalnya nabrak bukit es, kapalnya pecah, semuanya mati tenggelam. Itulah yang disebut dengan ekonomi kapitalis. Sedangkan kalau kita punya satu sampan kecil, hancur satu sampan, masih ada 9.990 sampan. Jadi pertanyaan saya tadi tidak terkait dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita tidak bicara tentang persatuan umat, tapi kita bicara tentang kekuatan ekonomi umat. Sekarang kita besar, tapi ekonominya dipegang oleh 1-2 orang Indonesia. Tanah kita hanya dikuasai oleh sekian persen gelintir orang. Maka ketika orang ini bermasalah, kena kredit macet, berutang di IMF, akhirnya kita kacau semuanya. Makanya kalau ingin umat ini bangkit, yang memberi tema ini saya tidak tahu, tapi saya yakin orangnya cerdas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Bisnisnya bukan bisnis konvensional, bukan bisnis Yahudi, tapi bisnisnya Islam, bahwa menuju Indonesia baru dengan ekonomi umat. Jadi umatnya itu yang mapan. Nah, biasanya sesuatu yang dengan sentuhan agama itu lebih kuat. Satu sekolah dalam hari Ahad mereka buat bazar. Sumbangan, dibuatnya voucher tulisannya sumbangan, donasi, bantuan sosial. Tapi satu kotak lagi dibuat sedekah. Dibuat dua kotak, satu kotak isinya sedekah, bahasa Arab sodakoh. Satu kotak lagi dibuat bantuan sosial, donasi, sumbangan. Ternyata setelah disebar, kotak yang bertuliskan sodakoh lebih banyak diambil orang formulirnya daripada kotak yang bertuliskan sumbangan, donasi, dan bantuan. Kenapa begitu? Karena sodakoh ada sentuhan agama. Begitulah kalau segala sesuatu disentuh dengan agama. Karena agama tidak menyentuh rasionalitas, agama tidak menyentuh intelektualitas. Walaupun agama itu rasional, agama itu akal, agama itu afala taqilun. Tapi kalau sudah bicara agama, selalu yang disentuh itu adalah qalbu, hatinya. Makanya bupati-bupati yang cerdas, dia tidak undang motivator ke hotel dengan convention hall. Diundanglah motivator dari Jakarta di hotel bintang 5, dikumpulkan semua pegawai-pegawai Pemda, Pemprov, Pemko, lalu kemudian semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, semangatnya hilang. Kalau dia cerdas, cukup dia undang ustaz, kiai, ulama, zikir bersama, setelah itu tausiah bahwa kita ini beramal untuk akhirat, dunia ini aja jembatan, maka insya Allah etos kerjanya bangkit. Maka sentuhan agama. Begitu juga dengan ekonomi umat ini, bolak-balik menteri ekonomi, pakar ekonomi bicara bangkitkan ekonomi umat, orang tidak bangkit. Tapi kalau sudah agama yang berbicara, siapa yang bisa bicara itu? Tentu bukan anak Fakultas Usuluddin, bukan orang tarbiyah. Yang bisa membangkitkan ekonomi umat orang yang ngerti agama, basic agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Setelah itu dia kemana? Dia punya sarjana ijazah dari memang bidang dia itu. Apa bidang dia? Fakultas Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di mana dia kuliah? Daftarkan sebelum pendaftaran tutup berikut ini. Karena kalau bukan orang bidang itu yang bicara, Nabi sudah lama bicara, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazirish sa'ah. Serahkanlah ekonomi ini bukan pada bidangnya, insyaallah sa'ah kehancurannya sudah dekat. Sedangkan pepatah Arab mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Jadi kalau ada nanti orang bicara ekonomi sampai pakar ekonomi pun bingung, itu pasti bukan bidang dia. Ini aneh-aneh bicaranya. Nah, mari kita urutkan dari sejak Nabi, kemudian sahabat, lalu tabi'in, imam-imam mazhab, sampailah kepada para ulama, guru-guru kita. tentang bagaimana mereka menyikapi ekonomi. Pertama, dalil tentu paling tinggi Quran. Idza qudiyatish shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Makanya beda doa masuk masjid dengan keluar masjid. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, beri aku rezeki. Kenapa keluar masjid minta rezeki? Karena Allah memerintahkan wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Dalil yang kedua, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah, engkau mau tahajud sampai subuh, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah, engkau mau zikir baca Quran sehari terus, wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia tidak boleh ditinggalkan. Maka dijelaskan oleh Nabi, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu liyusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Itulah mengapa doa di Quran diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah dunia hasanah, barulah akhiratnya hasanah dan waqina azabannar. Ini Quran. Bagaimana dengan hadis Nabi? Hadis jelas, at-tajirus saduqul amin, pedagang, businessman, saduq jujur, amin amanah, nanti di akhirat dia bersama siapa? Bersama empat, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Jadi kalau ada orang merasa dengan khatam Quran, dengan zikir, nanti di akhirat dia bersama para nabi, maka dalam Islam diajarkan, engkau yang duduk dari pagi sampai petang jaga batu cincinmu juga, bisnis tasbihmu juga, bisnis rumah makanmu juga. Kenapa Ustaz kasih contoh tiga model? Rumah makan, tasbih, batu cincin. Itu yang dekat dari kita. Kalau ngasih contoh jangan yang jauh-jauh. Lihat bagaimana Allah ngasih contoh dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas sama kaifa rufi'at, wa ilal ardi kaifa sutihat. Kenapa tiga itu yang diberi Allah contoh dalam Quran? Ngasih contoh jangan yang jauh-jauh. Ini Ustaz ceramah di kampung, contohnya planet Mars. Apa contoh yang jauh? Langsung yang ketika buka mata langsung kelihatan. Orang Arab kalau dia buka mata, yang pertama dia lihat ibil, onta. Lihat atas, sama. Lihat bumi, ard. Langsung itu aja jadi contoh. Ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal ardi kaifa. Inilah yang menjadi sampel. Ada pedagang dari pagi sampai sore menjaga barang dagangannya, dia tajir pedagang, soduk jujur, amin amanah, mati dia, maka dia akan bersama dengan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan dipahami apa yang saya sampaikan ini umum, nanti pas azan zuhur pedagang tidak ada yang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kamu enggak ke masjid? At-tajirus saduqul amin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Nah, ini namanya ngaji sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri. Artinya pedagang itu tetap sholat berjamaah, tetap baca Quran, tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ada sebagian orang sekarang, kalau dia sudah ngaji, lalu dia meninggalkan tokonya. Sebelum ngaji dengan kiai, dia rajin ngurus toko. Setelah pengajian, Pak, gimana tokonya? Udah saya tinggalkan Pak Ustaz, saya mau mati aja sekarang. Lalu, kalau kita meninggalkan bisnis ini, nanti yang menggelutinya siapa? Orang lain. Lalu kita lemah. Kalau kita sudah lemah dalam bidang ekonomi, apa kata Sayyidina Ali? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir dan fakir, fakir, kafir, kafir, fakir. Tipis setipis kulit bawang. Siapa yang menjual akidahnya karena baju bekas? Siapa yang menjual akidahnya karena mie instan? Siapa yang menjual akidahnya karena bantuan serangan pajar? Ya orang fakir. Kalau orang Martapura disebar uang 100.000, suaranya dibeli money politik, gak akan mau. Karena mereka mapan secara ekonomi. Betul? Di sini ada intan, putih maupun hitam. Di sini ada batu yang berkhasiat. Di sini ada bisnis. Di sini ada orang-orang kaya. Kalau tidak kaya, tidak mungkin masjidnya sebesar Al-Karomah yang tadi malam daya tampungnya 10.000. Ternyata di luar masjid lebih ramai lagi dari yang di dalam. Saya dikirim gambarnya tadi pagi WhatsApp. Rupanya di luar masjid lebih ramai jamaah bentang gelar tikar. Ini menunjukkan apa? Secara ekonomi mereka mapan. Dan Nabi Muhammad itu bukan cuma bicara, memang dia ekonominya mapan. Makanya ketika dia menikah dengan Khadijah, pertemuan Nabi dengan Khadijah itu pertemuannya bukan di majelis taklim. Jangan bayangkan Nabi tausiah lalu melirik ada yang cantik cakep, bukan. Pertemuan Nabi dengan Khadijah, pertemuannya saat bisnis. Yang punya barang-barang dagangan Khadijah, yang menjualnya Nabi Muhammad. Hubungan mereka berdua adalah hubungan mudharabah bagi hasil. Cuman ketika barang-barang dagangan ini dibawa orang lain, kurang laku. Tapi begitu Nabi Muhammad yang jual, laku keras. Ini menunjukkan pentingnya iklan. Dan bintang iklannya mesti menarik. Andai ada perusahaan susu, bila minum susu ini, berat badan Anda akan naik. Bintang iklannya saya. Orang gak mau beli. Yang beli paling-paling supaya dapat syafaat di akhirat. Bukan karena ingin produk itu baik. Itulah pentingnya bintang iklan. Bintang iklannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah sebelum menikah dengan Aminah, itu semua anak-anak gadis mendekati dia. Kenapa? Nurun nubuah yang turun dari Abdul Muthalib kepada Abdullah lajang. Ketika menikah dia dengan Aminah, hilang nur itu. Kenapa? Pindah ke rahim Aminah dan turun kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang anak-anak fakultas tarbiyah dengan fakultas syariah itu tidak perlu terlalu ganteng, biasa-biasa aja. Tapi yang fakultas ekonomi dan bisnis syariah itu memang mesti ganteng seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang tidak merasa ganteng, pindahlah dari fakultas. Karena nanti mereka akan bicara tentang bisnis, dari ngomongnya, dari tata. Tapi gantengmu itu bukan karena dibuat-buat, tapi karena cahaya wudukmu. Nanti ketika ditanya, kamu kok ganteng sekali wajahnya? Bekas wudu. Kata yang lain, emang aku tayamum. Artinya cahaya itu bukan dibuat-buat. Siapa yang beribadah di tengah malam, cahayanya akan bertahan sampai ke waktu pagi. Tapi kalau cuma 2 rakaat, ya 2 menit hilang. Nah, Ustadz Somad ketika kami lihat rekamannya di YouTube, wajahnya bercahaya, lampunya terang. Pencahayaan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah businessman. Ketika dia dalam kandungan ibunya 2 bulan, itu bapaknya meninggal. Itu diabadikan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله ولما تم من حمله. Ketika sempurna hamilnya syahrani 2 bulan dalam kandungan ibunya, tufia, meninggal bapaknya, bil madinatil munawwarati, di kota Madinah, abuhu Abdullah, bapaknya meninggal dalam keadaan bisnis. Karena waktu itu Abdullah sedang membawa barang dagangan bisnis. Itulah yang disebut dalam surat Quraisy. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was saif. Syita musim dingin, saif musim panas. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Negeri Syam bukan Amerika, itu paman Sam. Negeri Syam 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, Saudi Arabia, Yaman. Inilah perjalanan bisnis Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, dan Abu-Abu lainnya. Jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Kalau hidup Nabi Muhammad SAW itu sekarang, dia adalah bisnismen ekspor-impor. Luar biasa. Mungkin bisa diundang oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk kuliah umum. Kenapa? Karena dia pelaku bisnis. Dia bukan teoritis. Yang dia lakukan itu real dan nyata. Ketika berumur 25 tahun, menikah dia dengan Khadijah, maharnya Ishruna Bakarah, 20 ekor onta muda. Satu ekor onta paling murah 35 juta. Itu pun karena kita udah kenal dekat, tawa harga kawan. 35 juta kali 20 ekor sama dengan 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 700 juta. Saya segan untuk menyampaikan ini karena penyebab nanti naiknya harga mahar. Ibu-ibu yang punya anak gadis, ini saya sampaikan dalam tema judul ekonomi umat, bukan dalam rangka menaikkan harga mahar. Adapun yang terkait dengan harga mahar, jangan pakai hadis ini. Harga mahar pakai hadis lain. Perempuan yang terbaik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Ini untuk menstabilkan kembali harga mahar. Saya tidak ingin pulang dari sini lalu anak-anak muda Martapura marah dengan saya dan mereka unjuk rasa bawa baliho, turunkan harga mahar. Kita kembali ke judul kita, bahwa Nabi Muhammad itu kaya pelaku bisnis. Bapaknya meninggal saat bisnis, dia bertemu dengan Khadijah saat bisnis, dan di Makkah itu ada satu rumah besar bernama Darun Nadwa. Kalau bait satu rumah, bait satu rumah, komplek rumah disebut dengan dar. Tapi kamus bahasa Indonesia menerjemahkan bait rumah, dar rumah, manzil rumah, house rumah, dar rumah menjadi komplek besar, itu disebut dengan Darun Nadwa. Yang membangun Darun Nadwa adalah Qusay, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hasyim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay artinya apa? Nabi Muhammad ini keluarga bisnismen sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sekarang ngaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi mengatakan bisnis itu melalaikan dari Allah, bisnis itu menyebabkan umat ini turun kualitas imannya, ini bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak tahu tentang umat siapa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekeluarga. Ketika turun ayat mengharamkan riba, maka riba yang pertama diharamkan Nabi adalah riba Abbas. Haram riba, kredit rentenir. Yang pertama diharamkan Nabi riba Abbas. Kenapa riba Abbas? Karena Abbas adalah pemodal besar. Maka yang diharamkan pertama kali orang yang terdekat. Karena pesan Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Dan di buku-buku kita waktu SD dulu dituliskan, Islam datang ke Nusantara dibawa oleh para pedagang. Ini 50% benar, 50% menyesatkan. Kalau Islam dibawa oleh pedagang, bisnismen, berarti dia tidak ngerti agama. Maka kenyataan yang benar adalah Islam dibawa oleh para ulama yang berdagang. Dia ulama, tapi dia pedagang. Siapa ini yang bisa begini? Anak dari Fakultas Ekonomi, Pak Ustaz? Enggak. Yang dari Fakultas Ekonomi itu cuman pedagang, bisnismen, tapi enggak ngerti agama. Anak tarbiyah ngerti agama, enggak bisa bisnis. Yang bisa dua-duanya siapa? Fakultas ekonomi dan bisnis syariah dan bisnis Islam. Ini nampaknya habis ini banyak yang transfer ke fakultas ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran mengatakan ekonomi umat mesti bangkit, hadis Nabi juga mengatakan demikian, praktek kehidupan Nabi juga begitu. Bagaimana dengan ulama-ulama kita? Seorang pendiri tarekat bernama Imam Abul Hasan Asy-Syazili sehari-harinya berdagang kaca dan dia punya toko tarekat Syaziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syazili punya toko. Apa kata beliau? Orang yang tidak punya usaha, dia akan makan menjual agama. Kata-katanya kasar, kata-katanya tajam. Orang yang tidak punya usaha, dia akan makan dari agama, dia akan menjual fatwanya, dia akan menjual ilmunya. Loh, Ustadz Somad sendiri memangnya punya usaha? Saya tidak bisnismen, tapi sebatang dua batang sawit ada insyaallah. Orang yang tidak punya tumpuan hidup, dia akan bertumpu pada kata-katanya, dia akan bertumpu kepada agamanya. Maka itu dilarang dalam Islam. Makanya kata Nabi, apa usaha yang paling baik? Kasbur rajul min yadih, usaha dari tangannya. Makanya Nabi Daud alaihissalam, puasa yang paling bagus puasa Daud, usaha yang paling bagus usaha Daud. Apa puasa Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman, yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari makan sehari. Apa usaha Daud? Wa alanna lahul hadid, kapi lunakkan besi. Besi dilunakkan di tangan Daud, lalu Daud membuat baju besi. Baju besi itu dia jual, maka itulah hasil makannya. Baju besi saat perang. Sekarang masih ada baju besi, Pak Ustaz? Ada. Apa namanya? Rompi anti peluru. Kalau ditembak, kena leher, enggak apa-apa. Memang enggak mati, tapi setengah mati. Tapi kalau pakai baju besi ini, jantung. Karena jantung ini sumber kehidupan. Makanya dikatakan Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal, yang segumpal itu jantung. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau jantungnya baik, yang lain baik. Kalau sudah jantungnya rusak, daya semprot darah ke otak tidak sempurna, stroke ringan, stres, depresi, mati. Makanya kita dengar, Syahnu kenapa meninggal? Serangan jantung. Pernah enggak? Pernah dengar orang ngomong, Syahnu meninggal kenapa? Kena panu. Pernah. Jantung. Nah, jantungnya umat ini adalah ekonomi. Ekonominya, kalau sudah bermasalah ekonominya, na'uzubillah, fatwanya tidak lagi sesuai karena bisa dibeli, kata-katanya tidak lagi. Betul kata pepatah, kalau mulut berisi air susah untuk bicara. Mulut kita kalau sudah termakan uang orang, sudah termakan money politik, itu suara tidak lagi keras. Makanya umat harus mapan, ulama harus independen. Kalau tidak, dia akan sulit untuk terlepas dari jebakan-jebakan Batman ekonomi yang luar biasa ini. Nah, ulama tasawuf, kenapa Ustaz yang ambil sampel contoh Imam Abul Hasan Asy-Syazili, pendiri tarekat Syaziliyah? Pertama, dia yang tertua. Yang kedua, bahwa orang selalu mendiskreditkan tasawuf. Kalau sudah tasawuf berarti meninggalkan dunia, kalau sudah tasawuf berarti tidak lagi peduli pada bisnis. Induk tasawuf wali Allah Abul Hasan Asy-Syazili tetap peduli. Ustaz ceritanya dari tadi orang zaman dulu aja. Nabi Muhammad dulu, sahabat Nabi dulu, Abul Hasan Asy-Syazili dulu. Kalau yang real yang zaman sekarang, Pak Ustaz, tidak ada lain contoh terdekat adalah ulama besar. Adik-adik yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tolong nanti yang menulis skripsi salah satunya, usulan judul dari saya, Aspek Bisnis Syekh Abdurrahman Siddiq. Aspek Ekonomi Syekh Abdurrahman Siddiq. Meninggal tahun 1930, lahir 1857. Jabatan terakhir Mufti Kerajaan Indragiri. Lahir di Martapura, meninggal di Indragiri. Saya saja mau sampai kemari naik pesawat 2 kali transit. Bagaimana dulu Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri bisa? Aspek apanya Pak Ustaz? Aspek tasawufnya jangan dikaji lagi. Sudah dikaji oleh Profesor Dr. Raffi Abduh, guru besar tasawuf di UIN Suska, orang Banjar dari Tembilahan, Indragiri Hilir. Aspek tasawufnya, aspek pendidikan Islamnya enggak usah dikaji lagi, tahsilul hasil mubazir. Sudah dikaji oleh Profesor Dr. Nazir, mantan rektor UIN Suska, itu Dr. S3 mengkaji aspek pendidikan yang dikembangkan oleh Syekh Abdurrahman Siddiq. Sedangkan aspek ekonominya saya belum baca, belum ada. Sekarang produksi kelapa terbesar di Indonesia, di dunia, itu dari Kabupaten Indragiri. Riau 12 kabupaten. Salah satu kabupatennya bernama Indragiri Hilir, produksi kelapa terbesar. Makanya museum kelapa itu ada di Indragiri. Segala kelapa, ada kelapa besar buahnya kecil, kelapa kecil buahnya besar, ada di situ. Kalau mau melihat kelapa di sana, siapa yang pertama kali membawa bibit-bibit kelapa ini? Syekh Abdurrahman Siddiq. Dan dia selama menjadi mufti, 3 kali ingin menjadi mufti. Pertama ditawarkan oleh Betawi, dia tidak mau, dia menolak. Yang kedua ditawarkan oleh Johor, dia juga menolak. Terakhir datang Sultan Mahmud Shah, Sultan Indragiri, Melayu Riau, meminta dia menjadi mufti dan dia mau. Mungkin pertimbangannya karena masyarakat di Indragiri banyak komunitas masyarakat beliau, baru beliau mau dengan syarat beliau tidak mengambil gaji selama 20 tahun. Dan beliau berhenti menjadi mufti bukan karena ninggal, tapi karena mengundurkan diri. Setiap hari tamunya penuh. Dia punya majelis, dia punya rumah, semua tamu yang datang dia beri makan. Apa pelajaran dari sini? Secara ekonomi Syekh Abdurrahman Siddiq orang yang mapan ekonomi dan kaya raya. Tidak mungkin menolak jabatan mufti 2 kali kalau tidak kaya. Orang sekarang kan memang bawa proposal mau jadi menawarkan diri. Ikut fit and proper test. Nah, aspek ekonomi beliau ini luar biasa. Beliau sezaman dengan kita, masih 1 abad. Meninggalnya 1930. Orang yang sezaman dengan kita, mutakhir zaman sekarang. Kenapa yang Ustaz ambil contoh Syekh Abdurrahman Siddiq? Karena kedua-duanya mengena dengan kita. Saya ambil beliau sebagai sampel contoh karena saya orang Riau, dia juga di Riau. Saya ambil beliau sebagai contoh, beliau orang Martapura, saya sedang ceramah di Martapura. Titik temu kita ada pada pribadi Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri. Al-Banjari aslan, Al-Indragiri watanan. Meninggal di sana disebut dengan Tuan Guru Sapat. Nanti haul beliau 2019, insya Allah saya tausiah. Bapak ibu yang mau datang silakan datang, ongkos tanggung sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah nanti skripsi itu ada, tolong kirim WA ke saya, akan kita cetak jadi buku, kita adakan bedah buku di fakultas-fakultas ekonomi yang syariah maupun konvensional. Sehingga nanti ketika orang bertanya, mana contoh keberhasilan ulama? Modelnya mana? Bukan beternak ikan di atas kertas. Ada ungkapan, ternak ikan di atas kertas. Yang punya kerja siapa? Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kalau bicara tentang ikan bukan main, paham luar biasa. Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi, ikan menurut psikologi, sejarah ikan, ikan besar, ikan kecil, ikan paus. Cara beternak ikan, gali tanahnya ini, mutin di. Pas ditanya, kamu punya kolam? Enggak. Itu namanya ternak ikan di atas kertas. Ini bukan teori, tapi real, bukti nyata. Oleh sebab itu, umat ini dicerdaskan dari bawah oleh ustaz, maka saya luar biasa kebanggaan saya sebagai orang yang pernah ceramah di Darussalam. Di Ibtidaiyah dipahamkan dia Quran Hadis, di Sanawiyah dihebatkan bacaan kitab kuningnya. Di sini ada formal Sanawiyah Aliyah, tapi ada khusus kitab kuning non formal Salafiyah, tapi dia tetap punya ijazah nanti persamaan. Setelah itu nanti dia akan lanjutkan pendidikannya. Banyak pendidikan santri-santri selesai kelas 6, kelas 7 stop. Tapi di sini tidak, sesuai dengan bakatnya. Bakatnya ingin menjadi pendidik, pengajar, masuk tarbiyah. bakatnya nanti ingin menjadi hakim, kemana-mana bawa martil, maka dia masuk fakultas syariah. Suka menikahkan orang, masuk syariah. Tapi yang punya bakat bisnis, tapi bisnisnya tidak konvensional, tidak riba, maka dia masuk dalam fakultas ekonomi dan bisnis Islam, bisnis syariah. Hanya saja yang punya ingin bakat di fakultas hukum, hukum konvensional, yang ingin punya bakat di psikologi, yang ada bakatnya di fakultas kedokteran, di mana? Sesuai dengan yang disampaikan Pak Rektor tadi, berawal dari STIS, berawal dari STAI, berawal dari institut, dan nanti puncaknya adalah Universitas Islam Darussalam. Insyaallah saya akan kuliah umum juga nanti. Doakan saya panjang umur, badan sehat insyaallah. Kalau masih diterima. Takutnya setelah jadi universitas dia tidak lagi terima LCMA. Harus doktor. Jadi paksa saya ke masjid sama musola aja lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah setelah kita kaji dari mulai Nabi, sahabat, Imam Tarekat, sampai Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri, lalu bagaimana sekarang? Ini peluang bagi anak-anak kita mengembangkan diri, karena pemerintah membuka peluang untuk bank konvensional membuka satu divisi syariah. Maka semua bank membuka BCA syariah, bahkan IMB, HSBC syariah, Bank Syariah Mandiri. Kalau muamalat dia tidak divisi dari bank konvensional, itu dari undang-undang negara kita. Untuk mendukung ekonomi syariah, maka bank konvensional boleh membuka divisi syariah dengan syarat hanya 15 tahun. Ada pemahaman yang keliru bahwa ini bank konvensional mau membodoh-bodohi umat Islam. Uang umat Islam diambil tapi dilarikan ke bank konvensional. Bukan begitu ceritanya. Ini kalau ujuk-ujuk tiba-tiba langsung berdiri bank Islam, gak bisa. Maka cara jalan tengahnya dibantu satu divisi bank konvensional, lalu bank konvensional membuka divisi syariah. 15 tahun berhasil berdiri sendiri, 15 tahun gagal, maka divisi syariah wajib tutup. Begitu undang-undangnya. Alhamdulillah berdiri satu bank murni, itulah dia bank muamalat. Lalu kemudian ada yang awalnya konvensional berubah menjadi syariah, sudah 4. Pertama, Bank Aceh, itu awalnya Bank Aceh konvensional berubah syariah. Yang kedua, Bank NTB Nusa Tenggara Barat, sudah berubah menjadi syariah. Yang ketiga, Bank Nagari Sumatera Barat, Padang, itu pun sudah berubah menjadi syariah. Yang keempat, Bank Riau Kepri, Riau dan Kepulauan Riau, 4. Selalu saya sampaikan, Bapak Gubernur, sekarang ada orang muji, Ustadz, Gubernur kami rajin sholat tahajud, Gubernur kami rajin baca yasin, Gubernur kami rajin maulidan, yasinan, tahlilan. Itu bukan amal gubernur, itu amal anak pesantren. Siapapun bisa beramal seperti itu. Kita ini ada amal pokok, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Itu amal pokok, siapapun bisa. Tapi ada amal bonus. Amal bonus itu artinya bisa beramal kalau punya jabatan tertentu. Di antara jabatan tertentu adalah pemegang saham. Semua bupati wali kota itu memegang saham bank BPD, bank pembangunan daerah. Maka kalau mau dirubah menjadi bank syariah, dia harus menyumbangkan dirinya, keputusannya, tanda tangannya. Gubernur sendiri gak bisa, saham terbesar gubernur. Tapi kabupaten kota bupatinya ngumpul. Makanya amal bupati, wali kota, gubernur. 3, bupati, wali kota, gubernur, amalnya adalah yang kekal abadi sampai mati tetap mengalir, merubah bank konvensional menjadi syariah. Kira-kira masuk akalkah teori ini? Masuk akal, karena kita tinggal di negeri demokrasi. Kita tidak lagi ditinggal di kerajaan Banjar. Kita tidak lagi tinggal di negeri kerajaan Indragiri, Melayu, Riau. Kita tinggal sekarang di negara kesatuan Republik Indonesia yang cara mengambil keputusannya lewat demokrasi. Maka amat sangat bisa membangkitkan ekonomi syariah. Kenapa bupati takut Pak Ustaz? membuat keputusan. Karena tidak ada payung hukum. Payung hukumnya apa? Perda, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Rakyat. Rakyat itu selalunya ngikut ucapan orang. Ucapan siapa? Ucapan kiainya. Kiainya tamat dari mana? Dari Darussalam. Menjinakkan buaya senang. Yang susah itu menjinakkan pawang buaya. Dan pawang-pawangnya itu, pawang-pawang itu berkumpul di satu titik. Saya dapat informasi Ustaz, ini di Kalimantan, Kalimantan utara, timur, barat, tengah, puncak keilmuan di Kalimantan Selatan. Karena di sini puncaknya, ilmunya di sini. Di Kalimantan Selatan ini sendiri ada dua titik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama Darussalam, yang kedua Amuntai, Benteng. Kalau sudah yang dua ini pro kepada syariah, maka buaya-buaya, nanti dipelintir orang. Oh, Ustaz bilang kami, itu tadi contoh sampel. Karena tidak semua yang dengar ceramah saya mau cari ilmu. Banyak juga yang nyari kapan dia salah ngomong. Tadi sampel cerita itu kan tentang cerita pawang. Saya ingin bercerita bahwa kesempatan untuk menyatukan pendapat DPR, masyarakat, tokoh agama, kepala daerah untuk mewujudkan ekonomi syariah, ekonomi Islam amat sangat bisa. Itu yang dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu ngikut agama raja-rajanya. Mengapa kalau sudah disebut kata Banjar pasti Islam? Kalau sudah disebut Banjar pasti Islam. Kalau sudah disebut Melayu pasti Islam. Maaf, kalau ada orang Cina masuk Islam, maka dia akan disebut Melayu di negeri kami. Tidak disebut masuk Islam, dia disebut masuk Melayu. Karena kalau disebut Melayu pasti Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya. Tunjukkan saya orang Banjar yang tidak Islam. Kalau sudah disebut Banjar pasti Islam. Kenapa? Karena raja-raja Melayu masuk Islam dari atas sampai ke bawah. Raja Melayu masuk Islam, hulu balangnya masuk Islam, panglima perangnya masuk Islam, tentaranya masuk Islam. Maka paling mudah proses islamisasi dari atas. Begitu Raja Banjar Islam, maka surut satu paket langsung Islam. Begitulah mudahnya. Dari bawah umat dicerahkan dengan ceramah, khutbah, kultum, simposium, seminar. Dari atas umat dikuatkan dengan ikatan. DPR mengeluarkan perda, bupati mengeluarkan pergub, gubernur mengeluarkan pergub, wali kota mengeluarkan perwako. Dari mana mereka mendapatkan bisikan ini? Dari para ulama yang dekat dengan penguasa. Penguasa tidak boleh dijauhi. Penguasa itu dengan ulama seperti layang-layang. Jangan terlalu diulur, nanti nyangkut. Jangan terlalu ditarik, nanti dia enggak terbang. Makanya Syekh Abdurrahman Siddiq bergandeng tangan dengan Sultan Mahmud Shah. Kakek beliau dulu pun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bergandeng tangan dengan Sultan Banjar, tapi tidak menjual fatwa, tapi menolong agama Allah dengan kekuasaan. Intan surullah yang surkum. Kalau kau tolong agama Allah, jadi nanti kalau kita melihat ada alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam Darussalam, dia bukan menjual agamanya untuk kekuasaan, tapi dia ingin menolong agama Allah dengan tanda tangan penguasa, melunakkan hatinya. Diundang dia maulid, hadir dia haul, lembut hatinya, sentuh dengan akhlak, mudah keluar tanda tangannya. Pak, gimana ini bisnis ekonomi, bagaimana merubah ini menjadi bank Islam, bagaimana ini merubah menjadi pinjam-pinjam, simpan pinjam syariah, maka akan merubah Baitul Mal wat Tamwil. Ustaz, kemarin saya minjam pakai uang ekonomi syariah pakai bunga, minjam ke bank konvensional pakai bunga juga, sama, berarti sama-sama riba. Itulah yang dikatakan oleh orang Yahudi dulu, sama aja jual beli dengan riba. Kamu jual beli dengan kami, riba. Jual beli dengan orang Islam, riba juga. Orang Yahudi suka membuat isu-isu, menyamarkan yang jelas. Turunlah ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli halal, yang haram itu riba. Apa bedanya? Saya minjam uang Pak Ustadz ke bank konvensional. Terus 100 juta. Bayarnya 125. Ketika saya pinjam sama Pak Haji kemarin, Pak Haji, saya minjam uang, enggak boleh, haram, riba. Tapi kalau modal, mudharabah bagi hasil, boleh. Saya pinjam 100 juta Pak Haji. Nih, nanti bayarnya kita bagi hasil. Setelah saya hitung-hitung, 125 juga. Bedanya minjam sama Pak Haji pakai bismillah. Di bank konvensional, selamat pagi, selamat sore. Ini orang tidak mengerti. Apa bedanya? Kalau di bank konvensional, kalau di tempat rentenir, kalau di tempat orang riba, kamu pinjam 100 juta, kamu mesti kembalikan 125. Saya tidak mau tahu kamu untung apa buntung. Saya tidak mau kamu berhasil atau tidak. Yang penting uangnya kembali 125. Tapi kalau mudharabah, itulah yang dikaji dalam fikih. Islam ini tiga. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Ada ustaz, judul pengajiannya, judul pengajian kita subuh ini adalah tentang ridho, tawakal, dan qanaah. Kira-kira masuknya kemana aja? Akhlak. Mari kita ridho menerima takdir Allah. Akhlak kepada Allah. Ada ustaz yang judul kajiannya, judul kajian kita hari ini adalah membahas tentang Ar-Rahman alal arsyistawa, yadullah fauqa aidihim, wujud kidam baqa mukhalafatul awadis. Itu akidah. Itu segmennya orang usuluddin. Tapi ada kajian namanya fikih. Fikih terbagi lagi. Ada fikih solat, ada fikih zakat, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahah, ada fikih siasah, ada fikih politik saja. Al-Ahkam Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi, meninggal 450. Ada fikihnya jual beli saja. Bagaimana gadai menggadai, bagaimana rahan, bagaimana bagi hasil mudharabah, bagaimana permodalan syariah murabahah, bagaimana jual beli haram muzabanah, bagaimana. Nah, ini semuanya diatur. Fikih solat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah. Ini khusus fikih. Makanya orang ambil fakultas khusus, fakultas syariah, Islamic law, hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad, syarat, rukun, wajib. Nah, ini semua spesialisasi. Mudah-mudahan akan lahir profesor-profesor kita yang ahli dalam bidang ekonomi syariah ini, insyaallah. Jadi dia yang menjelaskan. Yang menjelaskannya bukan orang yang tidak mengerti sehingga menyesatkan di tengah umat. Dhalla wa adalla. Sudahlah sesat, menyesatkan. Kalau sesat sendirian aja, jangan bawa jamaah. Ustaz, saya dengar dari penceramah katanya sama aja itu antara konvensional dengan mudharabah, toh bayarnya sama-sama bunga. Beda. Ketika kita pakai mudharabah seperti yang diajarkan dalam sunnah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kamu untung, nanti kita bagi hasil. Berapa bagi hasilnya? Kesepakatan. Apakah 50-50, 50-50, apakah 40-60, atau 30-70, bagi hasil. Apa bedanya Pak Ustadz? Saya punya uang 100 juta, misal. Walaupun Bapak Ibu tidak yakin, tak apa-apa. Ini sebagai sampel contoh. Lalu saya serahkan uang ini kepada orang. Dia mau minjam uang. Ustadz Somad, pinjam saya uang 100 juta. Nih 100 juta, pakai. Kontrak kita bagaimana? Konvensional, riba. Yang penting kamu bayar 125 juta. Saya tidak mau tahu kamu rugi, kamu untung. Yang penting bayar 125. Setelah itu selesai. Tapi kalau sama pakai mudharabah tidak begitu. Datang anak muda, Ustadz Somad, saya mau pinjam uang Ustadz 100 juta. Akadnya apa nih? Mudharabah bagi hasil. Kamu bisanya apa? Saya bisanya ternak ikan lele Pak Ustadz. Karena saya dari fakultas pertanian. Oke. Kalau gitu kamu pinjam nih 125, pakai. Akadnya mudharabah, ya. Ketika akad mudharabah tunai, kita jalankan program ini, deal. Saya pinjam uang 100 juta dengan akad mudharabah tunai. Oke. Maka sejak itu doa saya lebih khusyuk daripada sebelumnya. Sebelumnya saya berdoa biasa aja, Rabbana atina fid dunya. Setelah itu, ya Allah, berhasillah ikan lelenya. Karena selalu sampai lelenya hanyut, ini uang gak balik, ya Allah. Karena bagi hasil memikirkan orang itu untung atau tidak untung. Sedangkan konvensional riba tidak. Kamu mau untung tidak untung, yang penting uang saya pulang. Makanya banyak orang-orang tua yang setelah pensiun uangnya diletakkannya di bank, habis itu dia makan riba, makan bunganya. Dia tidak pernah berdoa karena uang datang sendiri. Nonton aja, nonton, kena jantung, stroke, stres, mati. Adrenalin bangkit, tidak bangkit. Beda dengan ini, ada unsur ta'awun. Ketika dia kebetulan pergi ke Jakarta, di pesawat ngobrol-ngobrol, "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke Jakarta." "Saya juga, Pak." "Kamu bisnis apa?" "Saya kebetulan di bidang ikan, Pak." "Wah, tepat sekali. Yang minjam uang saya kemarin bidangnya ikan juga. Bisa gak datang ke kampung saya?" "Apa?" "Penyuluhan ikan. Karena saya ingin yang minjam uang tadi." Maka muncullah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Muncullah semangat berdoa, muncul semangat bertawakal, muncul semangat bekerja sama. Jadi beda ekonomi konvensional dengan syariah itu terletak pada adabnya, pada akhlaknya. Bukan berarti ekonomi syariah tidak ngurus masalah uang, tetap juga uang. Tapi yang ini tidak mau tahu tentang orang susah atau senang, tidak mau tahu orang untung atau rugi, sedangkan ini memperhatikan akhlaknya. Ketika saya ketemu dengan anak muda tadi, anak muda, iya, kamu yang minjam kemarin kan? Iya. "Ya Allah, bukakan pintu rezekinya ya Allah, karena kalau tertutup ini gak dibayar ini." Tengah malam saya berdoa, doanya juga mendoakan dia. Itulah maka ekonomi umat ini akan bangkit. Kenapa? Karena dipakai sistem Islam mudharabah. Lalu yang bank-bank sekarang Pak Ustadz yang menamakan bank Islam bank syariah, saya selalu mengatakan menuju syariah. Dia belum sampai ke syariah. Tapi kalau kita bunuh dia akan mati. Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, ekonomi syariah sekarang di Indonesia baru 6%. Yang 84%-nya konvensional. Saya ceramah di Tazkiyah, ketemu dengan yang dianggap pakar ekonomi syariah di Indonesia, sekolah tinggi ekonomi Islam Tazkiyah khusus, tidak ada fakultas lain, ekonomi saja, ekonomi Islam. "Ustaz, doktor dari Australia, Syafi'i Antonio. Saya ceramah di Kuala Lumpur di Bank Rakyat. Bank Rakyat." Dalam hati saya, sampai hati orang ini ngundang saya ke bank konvensional. Biasanya kalau kertas sudah datang berarti sudah 1 jam. Betul, dimulai 6:30, sekarang 6:30. Ternyata ngomong di depan kampus ini semangatnya luar biasa. Ngomong dekat depan anak muda, jadi muda kita. Kita lanjutkan cerita saya sedikit. Kenapa saya diundang di Bank Rakyat? Ini bank konvensional. Begitu sampai di kantor di Kuala Lumpur, "Mohon maaf Ustaz Somad, ini Bank Rakyat, bank konvensional, tapi sudah berubah menjadi Bank Islamic Bank. Pegawainya Muslim semua. Tapi yang meletakkan uang di Bank Rakyat banyak Cina, keling India, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan mungkin tidak beragama ateis. Karena prinsip ekonomi di mana ada gula di situ ada semut. Begitu ada gula di Bank Islam, semut-semut akan datang. Mereka suka karena duit. Ternyata bank syariah lebih lembut, bank Islam lebih mendidik, lebih berakhlak, lebih banyak keuntungan, lebih mendidik kejujuran, mereka akan datang. Jangan sampai al-Islam mahjubun bil muslimin, Islam terdinding, terhijab. Jadi saya tanya, "Pak, pakar ekonomi Islam, ya, kenapa tidak seperti Malaysia yang bank konvensional berubah menjadi bank syariah malah maju? Kita yang dari awalnya memang bank Islam muamalat, tapi kenapa seperti jalan di tempat?" "Mohon maaf, ada dua Pak Ustaz." "Apa itu?" "Yang pertama, kurang support political will. Kekuasaan kita tidak mendukung ekonomi syariah. Yang kedua, iklan Ustaz. Iklan ini besar. TV kita tidak mendukung. Yang didukung TV kita apa? Infotainment. Karena ratingnya tinggi. TV tidak mau memberitakan ini karena tidak ada untungnya. Kenapa tidak ada untung? Karena masyarakat tidak mau nonton. Masyarakat tidak menonton, iklan tidak jalan. Iklan tidak mau masuk, rating tidak tinggi. Kalau mau infotainment mati, jangan tonton infotainment. Maka iklan akan tarik, duit tidak ada, TV akan mati. Oleh sebab itu maka ini simbiosis mutualisme. Dua ini bisa kita atasi. Politik, kalau masyarakatnya sudah terdidik, yang sholat sudah nyoblos, yang ngaji sudah nyoblos, maka dia akan pilih caleg-caleg, pemimpin-pemimpin, bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden yang pro pada ekonomi umat. Siap? Bintang iklannya siapa? Di Darussalam semua. Bintang yang tadi mengatakan mempropagandakan ekonomi Islam, iklan dibuat TV terlalu mahal, padahal ada iklan yang lebih murah. Apa dia? Penceramah di setiap masjid menceritakan bangkitkan ekonomi umat. Makanya kalau ada ceramah Ramadan 30 malam, satu malam itu buat Ramadan dan ekonomi umat. Mari belanja ke warung muslim. Kita beranja ke tempat saudara kita bukan ingin cari buat dia kaya, ingin ngasih dia makan. Ini kadang umat Islam kalau menawar sama orang Islam membunuh. Ibu-ibu tua nangkap ikan, ikannya kering, dibelah, dikasih garam, sudah jam 12 dia mau pulang sholat zuhur. Datang orang nawar, ikannya berapa bu? Satu tumpuk 20 ribu. 2 ribu aja ya. Ini orang bukan mau cari kaya, dia mau cari makan. Kenapa kamu bunuh? Bantu saudaramu. Bukankah Islam mengajarkan man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Ini kadang orang kita mengalami cacat mental. Ketika mampu menawar barang dagangan orang miskin, orang susah, mampu menawar 20 ribu jadi 2 ribu, itu prestasi yang luar biasa. Seolah-olah sudah hebat. Tapi ketika dia pergi ke rumah makan yang hebat, mewah, kembalian uang 50 ribu, bu ini kembali, ambil aja. Ini orang sakit. Oleh sebab itu maka siapa yang menyehatkan umat ini? Saya yakin, optimis, umat ini akan sehat oleh alumni Darussalam yang berjumlah 13 ribu orang. Saya sangka saya sudah ceramah di pesantren terbesar di Sumatera, santrinya 12 ribu. Ternyata setelah sampai kemari di sini Pak Ustadz 13 ribu. Kenapa cuma segini? Ini perwakilannya saja. Bagaimana pandangan Ustadz dengan bisnis multi level marketing? Ada MLM umroh datang ke Riau mau menawarkan, Anda kirim uang Anda 3 juta, maka Anda akan mengajak orang jadi 30 juta. Kalau Anda bisa ajak sekian orang jadi 300 juta. Kalau Anda ajak lagi bisa jadi 3 miliar. Kalau Anda bisa ajak lagi jadi 3 triliun. Anda akan punya helikopter, akan Anda punya pesawat. Dia lambungkan orang tinggi naik ke Sidratul Muntaha. Tapi dia tidak cerita kalau kamu gagal yang 3 juta tadi hilang. Di situ letak horror gamblingnya. Kamu tanamkan saja 300 ribu, kan nanti berhasil menjadi 3 juta. 3 juta kamu ajak orang jadi 30 juta, menjadi 300 juta. Orang sudah melambung. Sehingga lupa bertanya, kalau aku gak bisa bawa pengikut jamaah, aku gak pandai ngomong, yang 300 tadi mana? Bayangkan kalau 1000 orang tertipu, 300 ribu dia kutip, kali 1000 orang. Maka dia sudah memutar uang 300 juta. Itu sebenarnya yang dia putar. Maka dalam fikih, alhamdulillah, kalau ngomong ini di tempat anak Fakultas Ekonomi Syariah, tapi yang belajar di situ dari SMK. Jaka sembung buat golo, enggak nyambung. Tapi ketika yang kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu punya basic bacaannya apa? Matan Takrib, Fathul Qorib, I'ana, Mahalli, Qalyubi wa Umairah, kitab kuning itu matang di kepalanya. Sehingga di fakultas itu nanti dia tinggal mengembangkan mazhab Syafi'i karena kitab kuning itu pokok modalnya. Sekarang krisis kita banyak intelektual muslim, kalau sudah bicara kita baca makalahnya luar biasa, tapi copy paste dari internet. Dia tidak bisa mengembangkan. Kenapa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tak punya apa-apa, dia tidak bisa memberikan apa-apa. Maka saya optimis, bukan karena saya ceramah di sini, demi Allah. Kenapa saya optimis tentang fakultas ini? Karena mereka yang masuk ke fakultas ini kelanjutan dari pesantren yang sudah belajar Matan Al-Jurumiyah, Kawakibud Durriyah, lalu kemudian sampai kepada tingkat sampai kepada tingkat Syarah Ibnu Aqil. Nahunya sudah mantap, kitab kuningnya oke. Itulah yang nanti akan melahirkan ijtihad baru dalam mazhab Syafi'i, khusus ekonomi syariah, insyaallah. Amin. Ustaz, kenapa ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi syariah, benarkah salah satu penyebab faktor politik? Sudah terjawab tadi. Saya tanya, kenapa ekonomi kita syariah tidak maju? Pertama, political will. Yang kedua, kurangnya iklan. TV, radio tidak berkontribusi karena tidak ada rating. Maka mesti ada support dari pemerintah. Mudah-mudahan kita berharap dengan banyaknya kajian-kajian, ulil amri lembut hatinya, kita tidak main kekerasan. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Kita bicara kepada penguasa, tujuannya cuma satu, yatadhakkara, dia mau ingat, yakhsha, dia takut pada Allah. Kalau dia tidak mau, ya tidak apa-apa, nanti dia satu sel dengan Fir'aun. Apa pengertian Islam Nusantara? Di Maroko ada satu jurusan, Bapak Ibu dekan, Bapak dosen, jurusannya Manhajut Tafsir fil Gharbil Islam. Metodologi tafsir di barat. Yang dimaksud barat, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia. Lima negara. Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania, Andalusia. Kalau saya sebut Andalusia, banyak orang tak tahu. Kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh iya Pak Ustaz. Maksudnya Spanyol. Karena Spanyol pernah. Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu siapa? Cordova, Spanyol. Oleh sebab itu maka ini lima negara. Saya ingin mau mengatakan Islam di Nusantara. Jadi kalau mau buka jurusan, jurusan Islam di Nusantara. Nanti fokus dia kajiannya tidak boleh keluar itu. Makanya ada jurusan di Universitas Karawin namanya Manhajut Tafsir fil Gharbil Islami. Metodologi tafsir di barat. Tiba-tiba kawan saya mau nulis tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ditolak. Boleh saya tulis Mutawalli Sya'rawi? Enggak boleh, karena Sya'rawi Mesir. Sedangkan ini fokus khusus konsentrasinya ke barat. Lalu dia alih buat tafsir yang ditulis oleh Ibnu Athiyah. Boleh, karena Ibnu Athiyah dari barat. Begitu juga dengan ini. Kalau mau membangkitkan kajian-kajian Islam di Nusantara, buat aspek fikih, metodologi ijtihad Syekh Abdurrahman Siddiq. Nanti kalau ada yang mau ngaji metodologi ijtihad Syekh Nasr Farid Wasil, enggak bisa, karena Nasr Farid Wasil dari Mesir. Kita khusus Islam di Nusantara. Maka nanti ada khusus. Maka hasil dari kajian ini lahirlah Tabaqatul Banjariyin, ulama-ulama Banjar. Tabaqatul Sumatraniin, ulama-ulama Sumatera. Maka nanti kita akan bangga sebagaimana dulu ulama telah menulis Tabaqatul Iraqiin, Tabaqatul Andalusiin. Tabaq mengkaji Islam dari aspek kedaerahan. Itu yang saya paham. Jadi tidak membedakan antara Islam di sini dengan Islam di Makkah, sama saja Islam di Nusantara. Insyaallah kalau nanti buka pula satu jurusan Islam di Nusantara, maka akan lahirlah biografi-biografi yang dipandang dari berbagai aspeknya. Syekh Abdurrahman Siddiq, ada satu ensiklopedia khusus. Syekh Abdurrahman Siddiq dipandang dari ekonominya. Syekh Abdurrahman Siddiq dipandang dari tasawufnya. Syekh Abdurrahman Siddiq dipandang dari metodologi ijtihadnya. Ketika dia, bayangkan 20 tahun menjadi mufti di Indragiri, berapa fatwanya? Bagaimana dia mengeluarkan fatwa? Bagaimana metodologi ijtihad dia? Nampak bagaimana hebatnya usul fikih dia. Siapa yang bisa mengungkap itu kalau bukan jurusan Islam di Nusantara? Ustaz, saya mau nanya. Saya pernah dengar dari seorang, katanya Ustaz juga keturunan Syekh Arsyad Al-Banjari. Saya bukan keturunan, saya fans beliau. Saya ngefans dengan ulama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa Ustaz ngefans dengan ulama ini? Ibu saya punya buku kecil belajar fikih tentang darah haid, tentang rambut, tentang ferukunan Melayu. Pas saya baca-baca, ternyata kami orang Melayu belajar fikih tidak bisa baca kitab kuning karena keterbatasan ilmu alat, belajarnya dari perukunan Melayu. Perukunan Melayu itu ternyata ringkasan dari Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilal Muhtadin adalah syarah dari kitab Shiratal Mustaqim. kitab matan yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Mufti Kerajaan Samudra Pasai Aceh. Artinya apa? Orang Banjar bahasa Banjar, orang Aceh bahasa Aceh, tapi mereka tidak egois. Ketika menulis kitab, mereka pakai bahasa Melayu. Sehingga dari mulai kerajaan atas Melayu tinggi, paling tinggi, Patani. Patani sekarang masih dijajah oleh Thailand. Dari Patani sampai Kelantan, sampai Malaka, turun ke Sumatera, Aceh, di bawah Aceh, Riau, Siak Sri Indrapura, sampai ke Palembang, sampai ke Kalimantan, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar. Semuanya pakai kitab Fiqih Sabilal Muhtadin, Syarah Shiratal Mustaqim. Maka ini ulama besar, itu yang membuat saya terkagum-kagum, membuat orang menyangka saya ada hubungan nasab. Nasab darah tak ada, tapi saya berharap nasab ilmu ada, dan di surga bertemu kita dengan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.